siapa tak ingin memilikinya. Permata itu idaman tiap wanita. Tapi jangan pernah berpikir pria tak menghendakinya. Karena bagaimanapun itu menjadi aset investasi yang bernilai. Namun, untuk apa setumpuk mutiara jika tak punya hati yang bijaksana? Karena itu, milikilah mutiara yang sesungguhnya. Bijaksana hati di dalam hidup ini, sehingga kita tahu menempatkan diri, bergaul dalam kebijakan dan bijaksana yang menyenangkan. Belajar dan jangan berhenti, karena pengetahuan yang berbijaksana itulah mutiara yang sejati. Ingat, setumpuk mutiara tak pernah bernilai jika tak ada bijaksana. Namun bijaksana yang luar biasa, yang terus bertumbuh di kehidupan karena mau mendengarkan, belajar tiada henti, itulah mutiara yang sejati. Tidakkah engkau rindu, pria atau wanita, miskin atau kaya, tua maupun muda, mari berlomba-lomba untuk punya mutiara yang luar biasa, yang dikumpulkan dalam kumpulan sikap hati yang bijaksana. Mutiara seperti ini bernilai abadi, selalu memberikan ketenangan dan kelegaan, karena kehadiran diri orang yang berbijaksana, ia bagaikan mutiara dengan sejuta cahaya.